bersamamu dalam hujan dan malam gelap, tapi aku tak bisa melihat matamu. Antara daun gugur, aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya melihat keresahanmu. Aku